Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن لله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa melanjutkan kembali pada sesi yang kedua, melanjutkan kitab Al-Kabair. Pada pembahasan di bulan yang telah lalu, terakhir adalah dosa yang ke-14 berkaitan berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala dan atas nama Rasulnya. Pada kesempatan malam ini kita masuk pada dosa yang ke-15. Al-kabiratu al-khamisata asyara. Al-firaru minaz-zahfi. Lari dari medan pertempuran. Ini termasuk dari dosa besar. Minal kabair. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lari dari medan perang itu termasuk dari dosa besar, Kecuali dalam tiga keadaan. Tiga keadaan tersebut kita undurkan penyebutannya. Kita bacakan dulu beberapa ayat baru kita akan masuk ke dalam pembahasan tadi. Disebutkan dalam surat Al-Anfal atau disebutkan juga dalam ayat-ayat yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang haramnya lari dari medan perang. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir zahfan dalam sebuah pertempuran, fala tuwalluhumul adbar, maka janganlah kalian memalingkan punggung-punggung kalian, yakni lari dari perang. Nas ini sebagai pijakan bahwa lari di saat terjadi perang itu adalah dosa besar. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin dengan dua sebab. Yang pertama menyebabkan kekalahan pada kaum muslimin, yakni kehinaan akan menimpa kaum muslimin dengan larinya pasukan sehingga pasukan kafir. Yang kedua, sebab yang kedua akan memberikan kesemangatan bagi orang kafir, kekuatan bagi orang kafir untuk menghancurkan kaum muslimin. Dua sebab ini yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin dalam fatwa beliau, akibat dari lari dari medan perang adalah dua hal ini. Menyebabkan terhinanya kaum muslimin dengan kekalahan, dan yang kedua menyebabkan kaum kafir menjadi apa? Menguasai kaum muslimin akibat dari lari dari medan perang. Karena itu dihukumi dalam agama kita, termasuk hal yang haram Allah sebutkan, fala tuwalluhumul adbar, jangan kalian memalingkan punggung-punggung kalian dalam menghadapi musuh-musuh kalian. Wa may yatawalla wa may yuwallihim yawma idzin duburahu, saya ulangi, wa may yuwallihim, barang siapa yang di hari itu terjadi perang dia lari dari medan perang, illa mutaharrifan liqitalin, kecuali lari dalam rangka memang taktik perang, atau lari dalam rangka mutahayyizan ila fi'atin, untuk bergabung dengan pasukan yang lebih besar lagi umpamanya. Ini dua hal disebutkan. Yang ketiga nanti akan disebutkan di akhir. Ya. Illa fi'atin illa mutaharrifan liqitalin atau mutahayyizan ila fi'atin, kecuali karena siasat perang kalian mundur, atau untuk bergabung dengan pasukan yang lebih besar. Faqad ba'a bi ghadabin min Allah, siapa yang lari dari perang kecuali yang disebutkan tadi di atas, maka dia mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala, wa ma'wahu jahannam, dan tempat tinggalnya di dalam jahannam, wa bi'sal masir, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Dimurkai oleh Allah orang yang lari dari perang dan dilemparkan ke jahannam sebagai sejelek-jelek tempat dia kembali. Ini menunjukkan bahwa lari dari medan perang tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat adalah termasuk min kabairu dzunub, termasuk dari dosa-dosa besar. Disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu." Idza laqitum fi'atan fasbutu. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian bertemu dalam medan perang menghadapi kaum musyrikin dan kaum kafirin, maka kokohlah kalian. Wadhkurullaha kathira, dan berzikirlah kalian kepada Allah dengan bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil. Ingat Allah Subhanahu wa taala dengan jumlah yang banyak, la'allakum tuflihun, kalian pasti akan bahagia. Ini juga perintah untuk kokoh dalam menghadapi musuh. Jangan lari. Disebutkan dalam hadis dari Imam Muslim, Bukhari wa Muslim, dalam sahih keduanya muttafaqun alaih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhi oleh kalian tujuh hal yang membinasakan. Tujuh hal tersebut disebutkan Imam Dhahabi dalam kitab Al-Kabair dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi kita bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhi oleh kalian tujuh hal yang membinasakan. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah, apakah yang tujuh itu wahai Rasulullah? Qala, beliau mengatakan, yang pertama, asyirku billah, syirik, berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua, wasihru, sihir. Wa qatlun nafs allati haramallahu illa bilhaq, membunuh jiwa manusia yang haram untuk dibunuh kecuali jika lo dibenarkan dalam syariat, semisal qisas umpamanya. Yang berikutnya, waqlur riba, makan riba. Waqlu malal yatim, memakan anak yatim, harta anak yatim. Wa tawalli yawma zahfi, yang berikutnya adalah lari di hari perang. kecuali dengan tiga sebab yang diperbolehkan. Kalau bukan karena salah satu di antara tiga sebab ini, maka dia termasuk orang yang diancam dengan faba'u bighadabi minallah wa ma'wahu jahannam. Faqad ba'a bighadabi minallah, maka sungguh dia telah tertimpa adab Allah dan tempat tinggalnya di neraka jahannam, wa bi'sal masir, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Yang berikutnya, qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita-wanita yang mukminat yang menjaga kehormatannya namun dia lalai, dituduh melakukan perbuatan zina padahal dia tidak melakukannya. Ini tujuh yang dirangkum atau disebutkan secara berurut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk dari dosa-dosa besar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, disebutkan Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair tiga hal penyebab, atau bukan penyebab, tiga hal yang diperbolehkan, alasan-alasan mengapa seorang itu lari dari perang. Yang pertama, mutaharrifan likitalin. Yang kedua, mutahayyizan ila fi'atin wa in ba'udat. Yang ketiga, idza lam yajid al-adu ala dha'fil muslimin. Saya ulangi, yang pertama, dalam rangka siasat perang ini boleh, mutaharifan ikitan, teknik dalam perang, tipu daya dalam perang, maju pasukan sedikit kemudian mundur, pasukan musuh maju, kemudian dari kanan kiri pasukan ya menghancurkannya. Nah, masuk dalam perangkap model sistem di jaring, dikasih umpan masuk ke lubang jaring, tinggal dikuk, masuk dan tank musuh. Maka ini sistem perang. Au mutahayyizan ila fi'atin, atau dia yang kedua mundur untuk bergabung dengan pasukan yang lebih besar, wa in ba'udat, walaupun itu jauh, walaupun itu jauh. Atau yang ketiga, idza lam yajid as-sabru al-adu ala dha'fil muslimin, apabila jumlah musuh lebih banyak melampaui batasan kesabaran yang disebutkan dalam nas. Batasannya berapa ya kaum muslimin? Batasannya ya kaum muslimin, Allah iyyakum minkum 20 sabirun yaghlibu mi'atain. Akan disebutkan serinci insyaallah ucapannya Abdullah bin Abbas insyaallah. Hadirin yang kemudian kita masuk ke pembahasan demi pembahasan. Al-awwal, yang pertama yang tadi kami sampaikan, ayyakunal firaru taharuhan tafaruhan taharufan likitalin. Apa yang tadi kami sampaikan tiga dianya, mutaharifan likitalin, mutaizan lifiatin, aw yazid adal kufar ladabil muslimin. Ini adalah jumhur fuqaha. Ini semua yang kami sampaikan adalah mayoritas para ulama fuqaha min ahlil madhabil arba'ah. Disebutkan Imam Ibn Taymiyah, Ibn Qudamah dan yang lainnya menyebutkan hal itu. Berikut ini nukilan-nukilan bisa kami sampaikan. Disebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-66. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al-an khaffafallahu ankum وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْن. Sekarang ini Allah subhanahu wa ta'ala meringankan beban untuk kalian dalam jumlah perang. Jikalau di antara kalian ada sejumlah 100 orang mi'atun sabiratun, 100 orang yang sabar dalam pasukanmu, yaghlibu mi'atain, bisa menghadapi jumlah pasukan 200. Berarti perbandingannya 1 lawan 2. Ingat-ingat, wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfain. Jikalau pada jumlah kalian 1000 orang mampu menghadapi 2000 orang. Biidznillah. Itu semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ma'as-sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Inna kaum muslimin fala yajuzu li'ashrah ayyafiru min 20. Dengan ayat ini jumhur fuqaha mengatakan, dan ini akan disebutkan nanti para ulama-ulama kita, Syekh Ibnu Taimin, Syekh Ibnu Baz dan yang lainnya, menyebutkan kalau jumlah 10 tidak boleh lari kalau musuhnya cuma 20. Jumlah 100 musuh cuma 200, lari enggak boleh. Kalau jumlahnya 100 musuh 1000, ini di atas ambang kelemahan kaum muslimin. Bisa dipahami hadirin? Disebutkan itu dalam penjelasannya. Wa hadha takhfifun min Allah. Yang harus kita pahami, keringanan tadi adalah keringanan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri mengatakan, "Al-an khaffafa Allahu 'ankum wa 'alima anna fikum dha'fan." Sekarang ini Allah Subhanahu wa taala meringankan bagi kalian, dan Allah Maha tahu pada kalian terdapat kelemahan. Sehingga jumlah ini waikum muslimin, Allah yang mengatur berapa pasukan yang bisa menghadap terus menghadangnya, ini Allah yang mengatur. Ini semuanya waikum muslimin adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Fanzatul kufar ala ba'fi jazal firar. Apabila jumlah pasukan kafir lebih banyak dari jumlah kaum muslimin dari hitungan yang tadi disebutkan di atas, maka di saat itu boleh untuk lari, walaupun ada rinci. Rincinya nanti akan kita sebutkan. Ya, ada rinci. Rincinya semisal, hadirin kaum muslimin rahimani wa rahmi jami'an, di ayat yang sebelumnya, ayat Al-Anfal, surat Al-Anfal ayat yang ke-65, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayuhan nabi harridil mu'minin 'alal qital, iyyakum minkum 20 sabirun yaghlibu 200, wa iyyakum minkum 100 yaghlibu 1000 min alladziina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Perhatikan pada surat Al-Anfal ayat yang ke-65, ayat yang sebelumnya, wahai nabi, kerahkan kaum mukminin untuk perang. Jikalau pada kalian orang-orang yang beriman sejumlah 20 ishrun sabirun, 20 pasukan, ya ghalibu mi'atin, bisa mengalahkan 200. Berarti 1 banding berapa? 10. Hebat banget, Pak. Masya Allah. 20 lawan 200. Jikalau pada kalian ada 100 pasukan, wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan, jikalau pasukan kalian sejumlah 100 itu bisa mengalahkan 1000. Masya Allah, luar biasa nih, Pak. Masya Allah, 100 lawan 1000. ya, minal ladzina kafaru, dari kalangan orang-orang kafir. Hadirin yang dimuliakan, ayat ini dimansuh jumlahnya. Al-an khaffafallahu ankum, adapun sekarang Allah ringankan jumlah dalam menghadapi musuh. Yang disebutkan tadi ayat yang sebelumnya kita baca tadi di atas. Bisa dipahami hadirin? Ditanyakan di sini, apakah boleh bagi kita lari di saat jumlah yang begitu banyak yang kita tidak mampu, di luar dari batas 1:2? Kalau yang tadi, yang terakhir, kita bacakan di awal Islam 1:10. Untuk kemudian diringankan 1:2. Pembahasan yang kami sampaikan tadi di atas, kalau seandainya jumlahnya lebih dari batas yang disebutkan, maka boleh untuk lari. Karena lemahnya kaum muslimin dari sisi jumlah yang tidak sebanding yang disebutkan dalam nas. Ini adalah ucapannya, saya sebutkan di sini supaya jelas. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mithlu ayyakuna al-adu kathiran, misalnya adalah apabila musuh jumlahnya sangat banyak. La taqata lil muslimina fih, kaum muslimin dalam keadaan tidak mampu menghadapinya. Jumlahnya sangat terpaut, yang perbedaannya sangat besar sekali. Maka manusia kaum muslimin tidak mampu. Lakin yukhaf ansiru an aduwihim, atafa al-adu ala man yukhallifuna minal muslimin. Isinya kaum muslimin, beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, kalau jumlahnya memang tidak memungkinkan, kaum muslimin diperbolehkan untuk mundur. Tapi apabila mengharuskan dihadapi. Jihad itu ada dua, jihad difa, ada jihad hujum. Perang itu ada perang menyerang, ada perang bela diri. Apabila musuh musyrikin atau kafirin menyerang negeri kita, negeri Islam, dan kita ada di tempat tersebut, maka itu menjadi fardu ain, walaupun jumlahnya sedikit. Walaupun jumlahnya apa? Sedikit. Lawan sampai titik darah penghabisan, bahasa kita, bahasa negeri kita. Hattal maut, sampai mati. Kenapa? Kalau pertahanan ini jebol, maka kaum kufar akan bisa masuk ke wilayah-wilayah negeri kaum muslimin, berakibat lebih fatal dan lebih fatal. Bisa dipahami hadirin? Ya. Ini kita bicara secara syar'i. Kita tidak sedang berbicara mau perang, bikin strategi. Wah, bukan, Pak. Bukan, kita bukan teroris. Ini kita lagi bicara dosa tentang lari dari apa? Perang. Bukan bikin makar, kapan ini mau perang kita? Jumlahnya berapa kita ini? Nah, tidak ada itu, Pak. Jangan salah paham ya. Jangan salah paham, hati-hati, apalagi ini riskan zaman-zaman seperti ini. Kita tidak memiliki pasukan. Kita sami'na wa ta'na kepada penguasa kita. Kalau penguasa kita memerintahkan kita jihad, kita ikut jihad. Kalau tidak, maka tidak. Masih ditangani oleh pemerintah, silakan ditangani. Wa idha surfintum fanfiru. Apabila kalian dimintai untuk ikut perang, ikutlah perang. Kalau tidak, jangan. Tangani oleh pemerintah. Sehingga pembahasan ini bukan bikin strategi bagaimana untuk ini dan itu, apalagi disangka menggulingkan pemerintah. Nah, jauh sekali pembahasannya kaum muslimin. Ini sekedar ilmiah yang kita bahas. Di saat kapankah seorang itu boleh untuk mundur dari perang? Dalam kondisi seperti apakah boleh ikut, apa boleh mundur dari perang? Karena ancamannya jahanam kalau tidak tepat secara syar'i. Bisa dipahami pembahasan kita ya kaum muslimin? Sekali lagi, bukan dalam rangka siasat apa perang ya, tidak sama sekali wahai kaum muslimin. Bok, ada yang salah paham. Ini kok membahas perang, kapan perangnya? latihan be durung. Aduh, jangan salah paham kaum muslimin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Pembahasan berikutnya adalah tentang makna mutaharifan di kitalin. Kita ambil ucapannya Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhuma. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, disebutkan Imam Az-Zahabi, qala lama nazalat iyyakum minkum 20 sabirun yaghlibu 200, فكتب الله عليهم ألا يفر 20 من 200. ثم نزلت الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فكتب ألا يفر 100 من 200. Ini yang tadi kami hendak sampaikan. Rawi Bukhari. Abdullah bin Abbas mengatakan, dulu di awal-awal Al-Quran menurunkan, jikalau pada kalian 20 bisa mengalahkan 200. Allah menulis atau Allah menentukan jumlah ini agar muslimin tidak lari dari perang jikalau mereka perbandingannya 20 lawan 200. Itu di awal. Kemudian Allah turunkan ayat setelahnya. Itu apa? Sekarang ini Allah kurangi. Allah kurangi jumlahnya. Pada setiap 100 mengalahkan 200. Maka Imam Ibn Abbas mengatakan, dengan ayat yang terakhir ini Allah menyebutkan tidak boleh lari dari perang jikalau jumlahnya 100 melawan 200. Kalau lebih dari 200 artinya boleh untuk lari. Bisa dipahami ini? Ada pun mutaharifan liqitalin, makna mutaharifan liqitalin adalah untuk siasat perang dengan berbagai macam siasat-siasat yang ada. Amutahayizan, atau untuk bergabung dengan pasukan yang lebih besar lagi, wandu'udat, walaupun jumlah, walaupun itu jauh. Ini yang bisa kita baca, dan ini singkat pembahasannya pada kesempatan ini. Bukan berarti mau selesai, Pak. Kita mau masuk kepada dosa berikutnya aja. Dosa yang berikutnya, yakni dosa yang ke-16. Dosa yang ke-16, Al-Kabiratus Sadisa Asyar, adalah tentang ghisyul imamir ra'iyyah, berkaitan tentang imam atau pemerintah yang menipu dan mendolimi rakyat. Ini juga pembahasannya. Aduh, ya kita ngepasi saja kaum muslimin. Bingung saya. Ini urutannya seperti itu memang. Urutan kitab Al-Kabair bukan dalam rangka untuk apa begini begitu, tidak. Atau cari yang lainnya. Khawatir mau salah paham. Tapi tidak mengapa. Bahkan kita kaum muslimin dengan pembahasan ini menampakkan keahlusunahan kita. Secara ilmiah kita berbicara bukan hawa nafsu. Karena yang kita bicarakan, yang kita sampaikan, semuanya tersusun dengan rapi dalam kitab para ulama. Dan kita tidak berbicara ini dalam rangka mencela walil amr atau menghina walil amr. Bahkan kita menyampaikan secara ilmiah, ini loh seharusnya yang dilakukan oleh walil amr. Ayat dan hadis secara umum, nasihat-nasihat yang disampaikan dalam nas Al-Quran wa sunnah. Semisal hadis Nabi, di mana Nabi kita alaihissalatu wassalam beliau bersabda, wailul lil umara, celaka bagi para pemerintah. Ini nasihat dari Nabi kita alaihissalatu wassalam agar jangan sampai engkau menjadi pemerintah yang terancam dengan wail, Karena pemerintah itu ada dua. Pemerintah yang adil, maka dia akan mendapatkan surga balasannya. Sebagaimana Nabi menyebutkan sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari tidak ada naungan kecuali naungannya nanti di yaumil qiyamah, di yaumil mahsyar. Allah Rasul menyebutkan imamun adilun, imam yang adil. Kalau engkau menjadi imam, maka berbuat adillah engkau. Itu kesempatanmu meraih al-jannah, imam yang adil. Tetapi kalau engkau menjadi imam yang tidak adil, zalim terhadap rakyat atau zalim terhadap bawahan atau zalim kepada masyarakat, maka ingat nas-nas dalam Al-Quran was sunnah mengingatkanmu adanya ancaman yang akan Allah sikta, ya Allah akan timpakan kepadamu. Seperti hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim yang akan kita bacakan nanti, atau hadis yang barusan kita bacakan riwayat Imam Ahmad, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wailul lil umara, wailul lil urafa, wailul lil umana, celaka bagi para pemimpin, celaka bagi pemimpin-pemimpin kabilah, celaka bagi orang-orang yang diamanahi. Karena mereka terbagi menjadi dua. Ada pemimpin yang adil, tidak celaka dia. Yang celaka, yang tidak adil. Ada kepala kabilah yang adil, tidak diancam, dia mendapatkan jannah dengan itu. Ada pula yang apa? Umana, orang-orang yang diamanahi, ternyata dia tidak amanah, maka dia terancam dengan wail. Pembahasan kita ilmiah, hukum muslimin. Tidak ada muatan mencela, menghardik, atau menyebutkan keburukan pemerintah. Lah, manhaj kita, tidak kita mengharapkan itu. Man ra'a min amirihi syai' falyumsik biyadihi wa la yubdihi 'alaniyah. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu, maka nasihatilah empat mata, pegang tangannya dengan rahmah, beritahukan ilmu kepadanya, sampaikan padanya nasihat empat mata antaramu dengan dia. Jangan engkau sebutkan aib pemerintah secara terang-terangan. Itu nas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sedang kita bahas ini adalah bab tentang bahayanya jika engkau termasuk dari bagian ulatul umur. Apakah engkau presidennya atau engkau bagian dari bawahan presiden, pemegang kebijakan, pemimpin sebuah departemen ataupun yang lainnya. Perhatikan, dalam agama kita ada rambu-rambunya. Berbuatlah dengan perbuatan yang baik, jangan berbuat zalim, karena Allah tidak akan lalai dari kezaliman yang engkau lakukan. Hadirin yang kami muliakan, disebutkan lima mazhab panjang lebar bab ini. Di antaranya beliau menyebutkan beberapa dalil yang berkaitan dengan bahaya kezaliman secara umum. Kezaliman secara apa? Umum. Baru kemudian beliau akan sebutkan beberapa dalil yang berkaitan dengan kezaliman yang dilakukan oleh penguasa. Bentuknya adalah peringatan agar jangan melakukan kezaliman, karena Allah mengancammu dengan azab. Itu yang kita akan sampaikan dalam talim yang berkaitan dengan dosa al-kabair ini. Disebutkan di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-42 sampai 43. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Janganlah engkau menyangka, janganlah sekali-kali engkau menyangka Allah itu lalai dari kezalimannya orang yang berbuat zalim. Jangan kau sangka Allah lalai, siapapun dia orangnya, apakah dia pemimpin ataukah dia rakyat. Jangan sekali-kali engkau menyangka Allah itu lalai dari kezaliman yang dilakukan oleh seorang yang berbuat apa? Zalim. Jangan, apapun itu, zalim yang kecil maupun zalim yang besar, pemimpin negara atau pemimpin kecamatan atau RT atau pemimpin perusahaan atau mungkin dia bos dalam sebuah toko, jangan zalim. Karena orang yang memegangi kekuasaan kadangkala terjatuh pada bentuk semena-mena kepada yang ada di bawahnya. Maka diingatkan, jangan pernah kau menyangka Allah lalai dari perbuatan kezaliman kalian. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fil absar. Tak lain, Allah subhanahu wa ta'ala menunda penyiksaannya itu adalah bukan karena Allah lalai. Ada orang zalim kok tidak disiksa ya, ada orang semena-mena kok adem ayem ya, kapan ini siksanya, gak datang-datang. Allah lalai apa ya? Tidak, Allah sebutkan itu dalam ayat ini. Innama yu'akhiruhum, sesungguhnya tak lain Allah mengakhirkan penyiksaan bagi mereka liyamin, untuk menunggu datangnya satu hari tashkhasu bil absar, tunduknya semua pandangan di hari itu, yakni yaumul qiyamah. Hari apa? Hari kiamat, di mana kepala manusia muhti'in muqni'in ru'usihim, tertunduk penuh dengan ketakutan, tidak bergoyang sama sekali, ketundukan yang penuh dengan kehinaan yang ada pada manusia nanti di yaumul qiyamah. Di hari itulah semuanya akan dipertanggungjawabkan, semua kezaliman akan dibalas. Hadirin yang dimuliakan, sehingga jangan sampai tatkala mamanya kita melakukan kezaliman, kemudian kita kok dibiarkan saja, kemudian zalim lagi dan zalim lagi, kemudian menyangka Allah kasih sayang denganku, nyatanya saya tidak disiksa. Jangan ya kaum muslimin. Ya. Disebutkan oleh beliau ayat yang lainnya dalam surat Asy-Syu'ara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa sayya'lamu alladziina dhalamu ayya munqalabin yanqalibun." Akan tahu orang-orang yang berbuat zalim semena-mena, akan tahu dia akan dimasukkan ke mana dia nanti di yaumul qiyamah. Akan mengerti dia. Sekarang ini dia mungkin bebas membolimi, mengadiaya, semena-mena, semaunya sendiri. Tetapi ingat, dia akan tahu kemana dia akan dimasukkan kelak. Karena itu hati-hati kalian. Siapapun dia orangnya, masih berancaman ini. Kita sebagai rakyat, atau sebagai suami mendolimi istri, atau sebagai bapak mendolimi anak, atau anak mendolimi orang tua yang sudah sepuh, atau pemimpin mendolimi rakyat, masuk pada ayat-ayat ini secara umum. Kan itu ya kaum muslimin, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-zulmu zulmatu yawmal qiyamah, takutlah kalian dengan perbuatan zalim, karena kezaliman itu adalah kegelapan nanti di yaumul qiyamah. Muncul dari siapapun kezaliman itu menyebabkan gelap nanti di yaumul qiyamah. Zalim itu macam-macam ya kaum muslimin. dan bertingkat-tingkat. Zalim yang paling besar adalah perbuatan syirik. Zalimnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermaksiat kepada Allah yang paling besar adalah kesyirikan. Di bawah itu, di bawah itu, di bawah itu, sampai pada zalim manusia dengan manusia. Dan ini yang sedang kita bahas, kezaliman manusia kepada manusia yang lain. Bentuknya macam-macam. Memukul, membentak, menghina, mencela, merendahkan, ghibah, namimah, ya, menipu, merampok, membunuh, menyakiti, dan yang lainnya. Bentuknya macam-macam. Mengambil hak orang lain dengan cara yang zalim, menguasai harta orang lain dengan tipu muslihat, sengketa, menggunakan riswah, suap. La'anallahu ar-rasul murtasi, Allah melaknat orang yang menyuap dan yang disuap. Dua-duanya zalim. Ini dia. Ada satu pembahasan kaum muslimin pada bab yang akan datang, hakim yang dilemparkan ke dalam neraka. Qadisu, pembahasannya tentang hakim-hakim yang jelek dan buruk, di mana mereka diancam dengan wail. Tetapi bukan itu pembahasannya, itu di bab-bab yang akan datang insyaallah. Maka kaum muslimin, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam urusan kepemimpinan, seorang mendapatkan jabatan pemimpin departemen atau pemimpin sesuatu yang ditunjuk dan dia memiliki bawahan, maka Nabi mengatakan aymarain, pemimpin apapun dia yang memimpin rakyat atau bawahan, ghasyun ra'iyatahu, ternyata dia berbuat zalim kepada bawahannya, menipu bawahannya, ya, maka fahuwa finnar, dia di dalam neraka. Ini penyebutan dalil yang berkaitan dengan kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin terhadap bawahannya. Pemimpin itu kan macam-macam, ya, pemimpin perusahaan, pemimpin kepala bagian, seorang manajer yang memiliki bawahan, pemimpin masuk pada kalimat ra'in, pemimpin kecamatan, pemimpin kabupaten, pemimpin provinsi, pemimpin, terus itu masuk pada kalimat ra'in. Masih juga seorang bapak di dalam rumah tangganya, dia pun ra'in. Nabi kita menyatakan kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Sehingga jangan kita terjemahkan ini hanya semata dalil-dalil hanya untuk presiden atau malik atau raja, pemimpin sebuah negara, tidak. Tapi masuk padanya semua kita yang menjadi ra'in. Ar-rajulu ra'in fi ahli baitihi. Contoh misalnya hadis Nabi, seorang laki-laki pemimpin di dalam rumah tangga dia, harus berbuat adil dan baik kepada isi rumah tangganya. Kalau dia punya istri, punya anak yang dititipkan keponakan, atau ada anak yatim di rumahmu, atau ada rabib atau rabibah anak istrimu, engkau menikah dengan seorang wanita yang punya anak, maka dia sekarang di bawah kekuasaanmu, harus berbuat adil. Bisa dipahami hadirin? Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, ma min walin yastari'ihi Allahu ra'iyyah, tidak ada satupun pemimpin yang Allah amanakan padanya kepemimpinan, falam yahidha binusihi, namun dia tidak menjalankan kepemimpinan tersebut dengan sebaik-baiknya, mendzalimi rakyatnya, tidak menasihati rakyatnya, tidak membimbing rakyatnya, illa lam yajid raihatal jannah, pemimpinnya seperti itu tidak akan mencium bau surga. Berat sekali untuk menjabat sebagai apa? Pimpinan. Berat sekali. Muttafaqun alaih, hadis ini disebutkan dalam Akhrajahu al-Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, Nabi kita SAW menyebutkan hampir sama maknanya. Yamutu yama yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi. Tidaklah seorang diberi keamanah sebuah kepemimpinan oleh Allah, kemudian dia menipu rakyatnya, menzalimi rakyatnya, sampai di mana di hari dia mati, di hari itu dia tetap masih dalam keadaan menzalimi rakyatnya, menipu rakyatnya, ataupun tidak melaksanakan amanah yang seharusnya kepada rakyatnya. Illa harramallahu alaihi aljannah, kecuali Allah akan haramkan bagi dia surga. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim dalam sebuah lafaz, lam yajid raihatal jannah, dia tidak akan mencium bau surga. Hadirin yang dimuliakan, insyaallah kita lanjutkan pada salat al-isya insyaallah. Wallahu alam bisawab. Demikian bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.